Mitra bisnis, kenaikan tarif listrik industri sampai 60% yang berlaku mulai 1 Mei ini mendapat reaksi kritis pengusaha. Kenaikan ini menimbulkan dilema karena di satu sisi kenaikan akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing produk. Tapi jika tidak dinaikkan, anggaran negara akan terbebani karena listrik masih diproduksi dari bahan bakar minyak yang diimpor dan disubsidi. Disebutkan, pemerintah tidak memiliki rencana kerja yang jelas soal suplai energi yang pada akhirnya membebani konsumen yang tidak memiliki pilihan lain. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, dengan banyaknya protes pengusaha, apakah pada akhirnya pemerintah nanti akan membatalkan rencana kenaikan tarif listrik industri ini? Saya pikir mereka akan lanjutkan terus, sehingga kita terpaksa tentu memikirkan ada yang melakukan itu advokasinya melalui Mahkamah Agung untuk men-challenge dari putusan menteri, ada yang melalui KPPU itu yang anti-monopoli, di mana mereka merasa juga bahwa kok ya perusahaan go public naik, perusahaan yang sama yang nggak go public nggak naik gitu ya. Jadi ini yang dilakukan secara hukum tentunya terserah tentu asosiasi masing-masing yang kena ya. Yang kedua, kalau nggak bisa juga diselesaikan dengan baik, ya mereka akan tutup pabrik-pabriknya dan itu menimbulkan PHK lagi akhir tahun ini ya. Karena ini perusahaan upstream industry yang akan akibatnya kepada downstream juga, dan apakah kita bisa jual barang-barang kita ini sekarang. Akhirnya kita masih import lebih banyak daripada yang sebenarnya industri-industri yang bisa kita bangun di Indonesia ini untuk melengkapi upstream dan downstream industri kita. Tapi putusan-putusan pemerintah yang tidak terkoordinasi ini yang merugikan kita semua, dan itu saya nggak ngerti lagi pemerintah ini mau bikin apa sekarang. Ini kan pemerintah sudah mau turun, jadi keluar pekerjaan aneh-aneh juga putusan-putusannya, dan mereka nggak tahu bahwa ini akibatnya merugikan industri kita, merugikan tenaga kerja kita, karena kita langsung harus melakukan macam-macam PHK karena soal ini. Nah, ada usulan kenaikan listrik dilakukan bertahap selama 4 tahun. Apa itu ideal, Pak? Tunda kalau bisa 3 tahun, tiap-tiap tahun naiklah 20% misalnya ya. Jadi itu kan ada E4 itu naik 64%, E3 itu naik 38%. Tapi ini akibatnya downstreamnya seperti industri tekstil kita kena semua. Dia harus naikkan barang itu 15% harganya. Bisa nggak dia jual kalau menghadapi saingan barang-barang impor? Ini yang paling bikin susah kita kan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.